نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. Masih dibaca oleh sekadar lembaga pengembangan dawal baca senang sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini tentang masalah kewajiban suami terhadap istri ya. Dan tadi sudah banyak pertanyaan yang sudah Buya jawab, dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kembali kepada pemirsa juga sahabat untuk bertanya kepada Buya. Baik, sudah ada pertanyaan masuk ya dari via WhatsApp kita, dari via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbi. Buya, saya ingin bertanya masalah rumah tangga. Suami saya seringkali mengucapkan talak dalam keadaan marah atau dalam keadaan tidak sadar pengaruh obat-obatan atau mabuk, dan sempat sampai mengucapkan dua kali bahwa dia menjatuhkan talak tiga terhadap saya. Bagaimana tentang kehalalan rumah tangga kami, Bu ya? Baik, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya dalam keadaan marah pun talak itu akan terjadi. Ya, Bu. Apalagi tiga. Dan maka dari itu kami himbau kepada kaum pria itu agar waspada urusan perceraian, jangan main-main. Dan sebetulnya kalau ada laki-laki dikit-dikit main kalimat cerai, itu laki-laki yang tidak punya kelebihan. Dia ingin menyelesaikan masalah, kok ancamannya kok cerai, itu ada apa sih? Kedungungan seorang laki-laki. Cerai itu adalah terakhir, solusi terakhir, bukan main ucap. Sudahlah, sekarang kami ingin suarakan bahwasanya kalau ada laki-laki dikit-dikit ngancam cerai itu laki-laki tidak punya kelebihan. Tidak bisa merayu istri, tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau sudah mentok, akhir baru cerai. Ingat, jika Anda laki-laki dengar suara ini, saya cinta kepada Anda. Kalau Anda termasuk orang yang dikit-dikit ngancam cerai, Anda tidak punya kelebihan, tidak bisa ngerayu istri, tidak bisa menyelesaikan masalah. Sebab kalau cerai itu hazruhu najid wa jiduhu najid, tiga hal yang main-mainnya jadi sungguh-sungguhnya adalah jadi. Yaitu adalah apa? Termasuk mencerai tadi. Dalam keadaan marah pun dalam mazhab kita Imam Syafi'i adalah jadi. Jangan sampai melakukan yang bikin. Dan nanti kalau memang terjadi, sudah terjadi problem semacam itu, ya harus diselesaikan. Kalau tadi dalam keadaan mabuk ya? Mabuk sama, mabuknya itu jika mabuk tidak disengaja, maka tidak jadi. Mabuk yang tidak disengaja. Contohnya biar beri contoh. Ya, orang makan durian kebanyakan mabuk lalu mencerai istrinya misalnya. Itu enggak jadi. Tapi kalau mabuknya disengaja, salahnya dia, ngapain dia mabuk? Tetap jatuh. Karena mabuknya dengan sengaja, urusan dia. Makanya jangan mabuk kan, gitu. Berarti ini tidak hukuman bagi sang pemabuk itu. Berarti sudah cerai Bu ya? Iya, kalau seperti itu. Karena maka dari itu tolong waspadalah semuanya. Baik, dalam hal-hal semacam ini. Artinya istri harus segera keluar dari rumah Bu ya. Karena ini sudah Kemudian nanti di saat permasalahan semacam ini, kalau betul kasus terjadi, nanti datang kepada ulama. Apakah nanti akan diberi solusi seperti apa? Apa diambilkan dari dirangkum, dilihat kondisinya seperti apa? Tentang suaminya pengen bertobat dan sebagainya, nyesal dan sebagainya. Tentu ada solusi. Apakah madhab lain bagaimana? Ini babnya nih, tidak boleh kita ngobrol madhab. Akan tapi dalam madhab Syafi'i kita tegaskan seperti itu. Selesai. Jangan lalu bicara madhab ini, madhab itu. Wah, ini orang main-main madhab. Tobat dulu baru nanti kasih madhab. Sadar dulu, jangan main cerai. Dan jangan mabuk, baru nanti kasih solusi. Begitu. Yang jelas dalam madhab Syafi'i seperti itu. Main-mainnya adalah jadi. Berarti yang jelas si istri harus segera keluar dari rumah, Bu ya, karena memang sudah mengurusi permasalahan itu. Kalau memang Anda betul-betul, kalau memang itu adalah kasusnya suami baik-baik semuanya, kok tiba-tiba memang kebiasaan suami mabuk, na'udzubillah kebiasaan mabuk. Kemudian setelah itu ada penyesalan dan ini lah, nanti coba datang kepada ulama, nanti datang kepada kami, nanti akan kami ajak diskusi masalah begini nih, hal-hal semacam ini. Tapi secara umum jika Anda jauh dari tempat ini, ya jelas jadi dan urusi dan selesaikan urusan dengan suami. Baik, apalagi pakai talak tiga. Na'udzubillah. Baik Bu ya, Baik Bu ya, satu pertanyaan lagi Bu ya. Tadi kepada pertanyaan, semoga bisa memahami apa yang Bu ya sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Baik, selanjutnya semoga Bu ya dan juga Umi dimudahkan dakwahnya, rezekinya. Amin. Dan baik Bu ya, ini insyaallah saya mau tanya Bu ya, insyaallah mau nikah lagi. Tapi anak yang satu sakit hati sama saya, enggak tahu kenapa. Anak yang kedua udah setuju, masa iddah saya sudah selesai 8 bulan. Solusinya bagaimana? Apa saya berdosa mau melangsungkan ijab kabul bulan Desember insyaallah? Tidak, wahai anak-anak. Jangan larang ibu menikah di saat ibu memerlukan yang demikian itu. Jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu, tapi pandang dia adalah seorang wanita yang butuh, memerlukan seorang laki-laki. Iya, iya. Maka seorang anak yang melarang ibunya menikah sementara ibunya memerlukannya, enggak ada hak untuk melarang. Memang seorang anak bisa memenuhi kebutuhan ibu dalam sisi ini? Enggak bisa. Bahkan dolim seorang anak semacam itu. Ibunya ingin mencari yang halal. Dan tolong jangan sampai dijadikan ibunya pelaku haram. Ada seorang, na'udzubillah ini, Semoga Anda termasuk wanita solehah yang ingin halal. Ada seorang perempuan, na'udzubillah, dia mau menikah lagi, tidak berani, malu dengan anak-anaknya, akan tapi dia berzina. Na'udzubillah. Karena dia punya kebutuhan yang sangat khusus. Ada seorang wanita, ya kan? Dia menangis dan bercerita, saya setiap membicara pernikahan dengan anak saya, langsung semua HP di off, semua ini, semuanya ditutup-tutup, semuanya sampai tidak disapa. Bahkan bulan biasanya kalau kuliah itu bulanan ini pulang, tidak pulang, gara-gara dengar saya mau nikah. Sudah itu berkali, tapi saya tidak kuat. Akhirnya dia melakukan zina. Kenapa zina? Nikah sembunyi nggak apa? Nikah tanpa diketahui sang anak, sampai melakukan zina karena tidak punya solusi ini. Na'udzubillah. Zina adalah hina, zina adalah haram. Pernikahan buka pintu halal ini. Maka seorang ibu jika sudah berkeinginan untuk menikah, ya kan, memang alangkah baiknya diskusi yang baik sama anak agar tidak putus juga dengan anak. Karena ada anak itu kadang ada sisa kecemburuan dengan bapaknya dahulu. Tapi seorang anak nggak boleh begitu. Bapaknya sudah baik-baik. Justru sangat sedih jika melihat mantan istrinya berzina. Tapi kalau menikah lagi adalah sebuah kemuliaan. Di alam barzah sudah nggak ada cemburu lagi. Karena alam barzah alamnya beda. Kalau dia ahli iman sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau istri yang menikah lagi tidak akan menjadi sakit hati kok. Karena alam barzah. Bahkan lebih bangga. Karena apa? Takut melakukan dosa. Tidak apa-apa. Anda menikah kalau memang anak tidak bisa diajak diskusi, Anda minta orang untuk nasihati kok masih tetap tidak bisa, maka Anda tetap langsungkan pernikahan. Karena pernikahan Anda tidak harus pakai izin kepada anak. Baik, Bia. Baik, Bia, terima kasih, Bia, atas jawaban-jawabannya, Bia. Dan masih banyak pertanyaan sebenarnya, Bia, daripada pemirsa juga sahabat. Akan tapi dikarenakan waktu, maka sudah harus diakhiri, Bia. Maka sebelum kita tutup, kita mungkin ada kesimpulan dan juga ditutup dengan doa keberkahan, Bia. Baik, kesimpulan sederhana. Mari kita sadar akan kewajiban-kewajiban kita untuk kita laksanakan. Dan jangan berkeinginan berbuat dolim kepada pasangan, sekecil apapun kedoliman itu. Bukankah pasangan kita adalah orang yang harus kita cintai, kita hormati, kita sayangi? Istri pun demikian, suami pun demikian. Buahnya adalah keindahan yang tidak berbatas di dunia hingga di akhirat nanti. Begitu sebaliknya, kedzaliman yang terjadi saat di dunia adalah mukaddimah kegelapan nanti di akhirat. Baik, ayo indah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adhibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alina innaka ala syadir. Allahumma berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Jadikan hidup kami di rumah tangga kami adalah indah dengan cinta karenamu, kasih sayang karenamu, pengabdian karenamu, pengorbanan karenamu. Keindahan ya Allah, Engkau Maha Kasih ya Allah. Amin. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga, orang tua kami orang tua ahli surga, amin. Saudara kami saudara ahli surga, amin. Teman-teman kami ahli surga. Amin. Jauhkan kami dari neraka, jauhkan kami dari fitnah. Amin. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Amin. Berikan kasih sayang kepada mereka. Panjangkan umur kami dan mereka dalam ketaatan sehat walafiat khusnul khatimah. Amin. Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. Amin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih, Buya, atas ilmunya, dan semoga apa yang disampaikan benar-benar menjadi ilmu manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan juga kepada pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini. Semoga menjadi kebersamaan yang menjadi sebuah kebaikan kita semuanya. Dan mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum dijawab dikarenakan waktu. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar bersama di kesempatan yang akan datang, insyaAllah. Dan mohon doanya selalu, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.